ruas jalan tertutup oleh genangan air sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terputus. Dari pantauan udara juga terlihat sejumlah jembatan setiap hari ku hanya bermain, setiap hari ku selalu disini, setiap malam ku rasakan tinggi, setiap malam hanya ada sepi. Kau tak berpergian lagi dan kau tak pastian.